Dari bangun kok cek sirik yang titan. Apa tan yo irih ambek wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku wedi setu menang pas macet di Henrim itu menang. Sing malah jajan teman jajan santai. Sing tak kok blek kok santai iki nak nak gludung piye. Mbok dipikir super banget. Dari bangun kok enak dadi wong apa goblok. Sisi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Dulu kan dipikir jenengan nek jenengan kiai ini. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Wonor wapet tenanan ngentas kemis sing mlarat sewante ngopi rokokan.